Ciebie i łatwo do pejto, prawda dana kuczuwi. Prab marme ame amri hauma, marang di baliani. Lojong lojong di batangi rasuaru siapu di langs tinggang bahu di tiki sanggang mabohi bi. Ai di ingat toro peito, dari paso barani. Imaraso tar lupa honang, pikiro alibusi. Lao sukama da baju kia sa arong sao sao tu masai gomo somo buham asa tunglas madaging mi hape sanari ngarele pajupang doto asia nunga adong sapuru taon antik na muriro mono na muri behoito dana pola sama hui na bohimi nungatun so na lo hakini toro peito nari paso manani imaraso talupa honam tikiro maribusi lao subukama da baju kia sa adong sa sa ombu tu masai gomos tomo buhau asa tulas madaging mi hape dung saunari nung alele Dato Asia Madong sapulu taon Atik na murido Molo na muli Behoi to Dana pola sala asal mahu ina bohimi nuestro son al rojo aquí. Angoa